Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah. Di sini saya akan membacakan biografi syekh kita atau dua orang syekh kita yang sebagai materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah taala. Nama beliau adalah Abdul Hadi bin Muhayyi bin Muhammad Al-Umairi Al-Khudzali. Beliau adalah magister Fakultas Syariah Universitas Ummul Qura di Mekah. Kemudian pekerjaan beliau adalah sebagai pengajar di Ma'ahad Al-Haram di Mekah. Beliau lahir pada tanggal 5 Februari 1973 Masehi, bertepatan dengan 2 Muharram 1393 Hijriah. Kemudian guru-guru beliau adalah yang pertama Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Beliau adalah anggota hay'ah Kibarul Ulama. Kemudian yang kedua dari guru beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Yahya bin Uthman Al-Mudarris Al-Hindi, salah satu guru dari Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas yang ada di hadapan kita sekarang. Kemudian yang keempat adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Adam. Demikian biografi dari Syekh kita Abdul Hadi Al-Umairi. Kemudian yang kedua, biografi dari Syekh kita Syekh Wasiullah Abbas. Nama lengkap beliau adalah Profesor Dr. Wasiullah bin Muhammad Abbas bin Ahmad Abbas. Beliau dilahirkan di kota Beraboj, Provinsi Uttar Pradesh di India, pada tanggal 1 Jumadil Ula tahun 1367 Hijriah, bertepatan dengan 1948 Masehi. Kemudian yang kedua, perjalanan menuntut ilmu. Di masa kecil beliau belajar dari Syekh Muhammad Salim, salah seorang alumni Darul Hadith Ar-Rahmaniyah, salah satu institusi pendidikan Ahlul Hadith yang terdapat di kota Delhi. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Darul Huda di kota Yusufpur. Di sini beliau menimba ilmu dari banyak masyayikh Ahlul Hadith. Di antaranya beliau menimba ilmu dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ar-Rahmani, kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Ar-Rahmani, kemudian Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rahmani, kemudian Asy-Syaikh Abdul Ahad Al-Kunfuri, kemudian Asy-Syaikh Muhammad Idris Al-Qasimi. Beliau kemudian melanjutkan studi ke Madrasah Rahmaniyah di kota Varanasi. Di madrasah tersebut beliau belajar ilmu hadis dari guru-guru beliau. Yang pertama adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Nazir Ahmad Ar-Rahmani. Beliau adalah pengajar Nuzhatun Nazar kepada Syekh Wasiullah. Kemudian yang kedua, guru beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad Idris Azad Ar-Rahmani. Kemudian yang ketiga adalah Asy-Syaikh Abdul Wahid Ar-Rahmani. Kemudian yang keempat dari guru beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Bahraishi. Kemudian yang kelima adalah Asy-Syaikh Muhammad Abid Ar-Rahmani. Di saat beliau belajar di Madrasah Rahmaniyah, diadakan konferensi ulama sunnah di Universitas Salafiyah Banares. Ulama sunnah dari segala penjuru India hadir dalam acara tersebut. Waktu itu beliau mendapatkan tawaran untuk belajar dan mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Islam Madinah. Yang ketika itu yang menjabat sebagai rektor adalah Mufti Kerajaan Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu dari 4 mahasiswa India pertama yang belajar di Universitas Madinah. Selain Syekh Abdul Hamid Ar-Rahmani, kemudian selain Syekh Abdul Salam Al-Madani, kemudian selain Syekh Abdul Rahman Al-Bastawi di Universitas Islam Madinah, beliau bersahabat dengan ulama-ulama sunnah Pakistan, yaitu Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Kemudian beliau lulus S1 pada tahun 1392 Hijriah, bertepatan dengan 1972 Masehi, dari jurusan tafsir dan hadis Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau mendapatkan S2 pada tahun 1397 Hijriah, bertepatan dengan 1177 Masehi, dari jurusan tafsir dan hadis Fakultas Syariah di Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah. Kemudian beliau menyelesaikan S3-nya dan meraih gelar doktor, yaitu pada tahun 1401 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1981 Masehi, dari jurusan tafsir dan hadis Fakultas Syariah Dirasat Islamiyah Universitas Ummul Qura Makkah. Kemudian guru-guru beliau di Saudi, di antara guru beliau setelah menuntut ilmu di kerajaan Saudi Arabia, yang pertama adalah Syaikh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia. Kemudian yang kedua dari guru beliau adalah Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, muhaddis dan ulama besar kota Madinah saat ini. Kemudian yang ketiga Syaikh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti, penulis kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Kemudian yang keempat adalah Syaikh Hamad Al-Ansari. Syaikh Hamad ini adalah guru yang paling dekat dengan beliau. Setiap hari setelah sholat asar, beliau sering mengunjungi Syaikh Hamad untuk menuntut ilmu langsung dari beliau rahimahullah. Dari beliau hafizahullah ta'ala. Kemudian Syaikh Taqiyuddin Al-Hilali. Syaikh Wasiullah juga cukup dekat dengan beliau. Syaikh Wasiullah juga pernah tinggal di rumah Syaikh tersebut selama setahun. Kemudian terakhir, jenjang karir beliau, yaitu pada tahun 1399 Hijriah, bertepatan dengan 1978 Masehi, beliau mulai mengajar di Ma'had Al-Haram Al-Makki di kota Mekah. Kemudian di tahun 1409 Hijriah, yang bertepatan dengan 1988 Masehi, beliau menjadi asisten profesor di Universitas Ummul Qura Mekah. Kemudian di tahun 1913 Hijriah, yang bertepatan dengan 1993 Masehi, beliau menjadi dosen senior dan profesor di Universitas Ummul Qura Mekah. Sekarang beliau menjadi guru besar jurusan Al-Kitab dan As-Sunnah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Ummul Qura Mekah. Kemudian aktivitas di luar kampus Ummul Qura beliau sebagai peserta dalam berbagai konferensi Islam di Yordania, India, dan Inggris. Memberikan pelajaran jarak jauh melalui teleknik untuk kaum muslimin di Amerika dan Inggris. Kemudian beliau juga sebagai anggota Dewan Penasihat bagi Direktorat Urusan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Demikianlah ikhwani wa akhwati fillah biografi singkat beliau, agar kita lebih dekat dan lebih mengenal siapa yang duduk di hadapan kita ini. Beliau adalah guru besar mufti Saudi Arabia di saat ini. Demikianlah wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan. Ayyuhal hadirun, demikianlah tadi kita dengarkan bersama biografi singkat dari pemateri kita. Oleh itu kita langsung saja ke acara inti kita, muhadharah sesi kedua. Li fadilatil syekh Wasiullah Bas, falyatafaddal masykura ma'jura. العنوان هو خير المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشكر الله أولا على أن جمعني مع هذه الوجوه الطيبة الذين اجتمعوا ليسمعوا كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أشكر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس أشكر الإخوة ذو القرنين ومن معه والشيخ الكبير الشيخ عبد الهادي حفظه الله الذي جزاه الله خير ألح علي وطلبوني إلى هنا وهيئوا لي سبيل الوصول إلى إندونيسيا ترجم لنا لا تطول يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الشيخ guru kita حفظه الله تعالى ورعاه memulai khutbahnya atau nasihatnya dengan membacakan khutbatul hajah yang tentunya kita mengetahui bagaimana kandungan daripada khutbatul hajah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan permohonan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaganya dari kejelekan jiwa-jiwanya, dan kejelekan amal-amalannya. Kemudian dinukilkan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kepada kita, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Kemudian menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya dan senantiasa menghindari dari perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama. Kemudian setelah itu beliau berkata, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah kumpulkan kita bersama dengan saudara-saudara kami yang kesemuanya berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelumnya saya bersyukur dan berterima kasih sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidaklah seorang hamba bersyukur kepada Allah hingga dia bersyukur atau berterima kasih kepada sesama. Saya ucapkan terima kasih rasa syukur saya kepada Al-Ustaz Dhul Qurnain dan juga kepada Al-Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullahu taala yang dengan sebab beliau saya bisa sampai di tempat ini. Dan tentunya dengan sebab beliau saya berada di tengah-tengah kalian berjumpa di tempat ini. Thumma ubashshirukum bi annakum bi fadlillahi ta'ala qad jalastum fi majlisin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indahu. Hadhihi bushra 'azima jiddan bi fadlillah. Ma ji'tum illa insyaallah li sama'i al mawa'id ad diniyah tastafiduna minha. فندعو الله تبارك وتعالى أن نكون ممن نزلت عليهم الملائكة وحفتهم نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وفخرنا أن الله يذكرنا في من عنده من الملائكة وهذا فخر كبير ومعراج لنا فلنستبشر بهذا بفضل الله ورحمته. Kemudian beliau berkata, sungguh berbahagialah kalian semuanya, kalian berada di dalam sebuah majlis yang sangat mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sekumpulan kaum yang membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali niscaya akan turun para malaikat, akan turun ketenangan ataupun as-sakinah, dan akan diliputi oleh para malaikat. Dan niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di majlis yang paling mulia. Sungguh, hal ini merupakan berita yang sangat membahagiakan. Berita yang sangat besar. Kita datang untuk mendengarkan untaian-untaian nasihat dan peringatan. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun di majlis ini para malaikat, turun ketenangan yang diliputi oleh para malaikat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kita semuanya di majlisnya yang paling mulia. Thumma ala ma dhakara al-ikhwan inna mawdu' al-muhadara kayfa yakunu al-muslimu aw al-insanu khair al-muslim yani yuhawil an yakuna min al-akhiyar min akhiyar ibadillahi azza wa jal. فنقول إن شاء الله كلامنا يكون بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة على قدر ما يمكن دائما. فنقول لا شك فيه أن الله عز وجل قد حثنا أن نكون من المتنافسين في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وينبغي للمسلم أن يتقدم أو يحاول ويسعى أن يتقدم غيره في الصلاح والتقوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا: انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وقد اتفق العلماء على أنه في أمور الدين ينبغي أن ينظر المسلم إلى من فوقه ويحاول أن يسابقه، وكان عليه أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله، فكانوا يحبون أن يتسابقوا في الخير. Materi kajian kita kali ini adalah bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Artinya, bagaimana kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah. Dan kali ini kita akan renungi beberapa ayat dan ahadith, demikian pula perkataan-perkataan para sahabat. Dan tentunya sebuah kewajiban sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam firman-Nya. Dan sungguh dalam perkara yang demikian, itu perkara yang baik, hendaknya mereka berlomba. Dan hendaknya seorang muslim senantiasa berupaya untuk menjadi seorang yang terdepan di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Lain halnya perkara dunia. Perkara dunia, Nabi mengisyaratkan dalam sabdanya, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Tetapi perhatikan bagaimana para ulama telah bersepakat bahwa dalam urusan agama kita wajib untuk senantiasa melihat siapa yang ada di atas kita. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah umat yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Walianna al-muslim yu'minu bi anna Allah azza wa jalla qad khalaqahu li'ibadatihi wa annahu yati 'alayhi yawmun yuhasibu fihi rabbuhu fi kulli ma ata wa tarak fi kulli ma fa'al hatta al-kalimat allati yatakallamu biha yuhasabu 'alayha ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. ولذلك المسلم يأخذ من الدنيا ما يكفيه ولا ينبغي أن يدخل في الدنيا حتى ينسى آخرته فلتكن آخرته هو أول ما يعتني بها وأول ما يريد أن يكون أسبق الناس فيها فبذلك كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه كان يحيي الليل ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم وقد قيل له يا رسول الله ولماذا تتعب هذا التعب وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ولا شك أن الإنسان كلما زاد عملا زاد عملا لله تعالى زاد قربا من الله وزاد فضلا ودرجة عليا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang muslim dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya untuk beribadah kepada-Nya. Ingatlah, akan datang suatu hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap apa yang pernah kita lakukan, setiap apa yang pernah kita perbuat, ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sesuatu yang kita lafadzkan kecuali di sana ada raqib dan atid. Kemudian hendaknya seorang muslim di dalam berinteraksi terhadap dunia, dia mengambil dari dunia apa yang mencukupinya. Janganlah dia masuk ke dalam dunia yang menjadikan dia lupa terhadap urusan akhirah. Ingatlah bahwa kehidupan akhirah adalah kehidupan yang lebih utama dan lebih mulia untuk kita kejar. Uswah kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang baik, uswah yang hasanah. Beliau adalah seorang nabi, manusia yang paling mulia, manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan dari segala sesuatu yang telah dia lakukan dan apa yang belum beliau lakukan. Tetapi dalam keadaan beliau sebagai seorang yang ma'asum, tapi senantiasa menghidupkan hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya beliau menghidupkan malam hari hingga kakinya terpecah-pecah. Sehingga ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, terkagum dan terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjanjikan ampunan, akan tetapi sangat bersemangat dalam melakukan kebaikan. Jawaban yang mulia diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehkah untuk aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada-Nya? Kemudian perhatikan bahwasanya seorang manusia, seorang hamba Allah, ketika bertambah amalannya, akan bertambah kedekatannya kepada Allah. Orang yang bertambah kedekatannya kepada Allah, akan bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ma kana ya'khudhu min ad-dunya illa ma yasuddu bihi ramaqahu wa ya'ishu bihi wa hadha ala darajatul mu'min lakinnahu sallallahu alayhi wa sallama lam yakun ya'kulu sadaqah wa lam yakun yas'alu an-nas ma ataahu Allahu ta'ala min halalin kana ya'kul wa illa kanat tamurru alayhi shahrani wa la yajidu huwa wa ahlu baytihi illa at-tamr wal ma al-aswadan at-tamr wal ma hadha la shakka fi annahu sallallahu alayhi wa sallam kana bihadha 'allama ummatahu alla yughilu fi ad-dunya bihaythu yansu al-akhirah wa aidan la yajuzu lil muslimi an yatruka ad-dunya mutlaqan aidan hatta yakuna muhtajan ila al-akhirin wa la tansa nasibaka min ad-dunya lakin al-akhirah takunu hiya hadafaka wa takunu nusba 'ainik ta'malu laha akthar mimma ta'mal li ad-dunya hadha huwa kana 'alayhi sallallahu 'alayhi wa sallam wa 'alayhi kana as-sahabatu ridwanullahi 'alayhim ajma'in alladhina qala fihim an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam khairul qurun khairun nas qarni khairun nas qarni fa haula'i Abu Bakr wa Umar lamma hassahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala as-sadaqah aw hassa as-sahaba ala as-sadaqah aw ala al-infaq lil-ghazwa fa jaa Abu Bakr bi kulli malihi wa wada fi yad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fakkara Umar anni al-an fi us'i أن أعطي أكثر من أبي بكر وأسابق أبو بكر وأسبقه فجاء بنصف ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لعمر قال ماذا تركت لأهل بيتك قال نصف مالي وقال لأبو بكر ماذا تركت لأهلك قال تركت الله ورسوله ولم يترك شيئا لهم من المال فقال عمر رضي الله عنه لا أسبق عمر أبا بكر رضي الله عنه أبدا نعم perhatikan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengambil dari dunia kecuali yang menegakkan punggungnya yang dengannya beliau bisa hidup tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan harta sedekah dan tidaklah beliau meminta-minta manusia. Bahkan berlalu 2 bulan. Dalam keadaan tidak ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak memiliki selama 2 bulan apapun kecuali hanya kurma dan air. Seorang nabi berlalu 2 bulan tidak memiliki makanan kecuali tamar dan air. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya sehingga tidak menjadikan urusan dunia menjadi sesuatu yang dia utamakan. Walaupun benar kita tidaklah meninggalkan yang berkaitan dengan dunia secara mutlak. Tetapi janganlah tatkala kita mengambil dunia ketika kita menyanyiakan urusan akhirah. Oleh sebab itu, hendaknya kita bersemangat dalam mengejar akhirah dan berhati-hati dengan urusan dunia. Perhatikan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat-sahabat beliau sehingga dengannya digelari sebagai umat yang hidup di generasi yang terbaik. Hidup di generasi yang terbaik. Karena mereka adalah umat yang senantiasa memperhatikan semua kebaikan. Abu Bakar dan Umar. Suatu saat, tatkala mendengar ketika Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk mengeluarkan harta bersedekah di jalan Allah untuk sebuah peperangan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Datang beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan semua hartanya di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berfikirlah saat itu Umar ibn Khattab ketika mendengar bagaimana motivasi dan anjuran Nabi untuk bersedekah, beliau berfikir, saat ini aku mendapatkan kelapangan, aku lebih lapang daripada Abu Bakar, maka niscaya aku akan datang dengan setengah hartaku. Maka datanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan setengah hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar, berapa yang kau tinggalkan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar, setengah hartaku wahai Rasulullah. Dan dia berkata kepada Abu Bakar, bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, seberapa banyak yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau berkata, semuanya aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Tidaklah aku tinggalkan keluargaku kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hartanya diserahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Umar pun berkata, sungguh, sungguh wahai Abu Bakar, aku tidak akan bisa menandingi kamu. Tidak akan bisa menandingi bagaimana semangat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam beramal. Sahabat Rasulullah hum qudwatuna wa uswatuna ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, li'annahum humul ladina ta'allamu shifaan, ta'allamu mubasharatan minan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ad-din, wa kullama kanu yasma'una min a'mal wajibah, mustahabbah, mandubah, kanu yusabiquna ilaiha, liqawlillahi tabaraka wa ta'ala, sabiqu ila maghfaratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض فكانوا يتسابقون وفي علمكم أن هناك فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو فقراء الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك قال إنهم يصلون كما نصلي أهل الدثور معناه الأغنياء سبقونا بالأجر ماذا نعمل وهم في قلبهم أن يسبقوا الأغنياء أيضا أو على الأقل يكونوا سواء لأنهم كلهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقصد قالوا هم يصلون كما نصلي ويزكون ويصومون كما نصوم ولكنهم ينفقون في سبيل الله أموالهم وليس عندنا مال فهم سبقونا ونحن نريد أن نسبقهم أو نكون مثلهم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون دبر الصلوات وبعد الصلوات 33 وتكبرون وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 تجدون الأجر مثل أولئك فلما سمع الأغنياء فأخذوا هذا أيضا لأنهم كلهم يتسابق كيف يكون المسلم خير المسلم واحد يريد أن يسابق في الخير فيكون بهذه السورة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير فالأغنياء أيضا بدأوا يقولون هذا الدعاء المبارك مع الصلاة مع الانفاق في سبيل الله هذا الدعاء المبارك فجاءوا وقالوا يا رسول الله هم بدأوا يعملون مثل ما نعمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلا شك أنه ينبغي للمسلم أن يسعى للوصول إلى أعلى درجة وإلى قمة في ما يرضي الله عز وجل هذا مطلوب من الله عز وجل ولذلك ذكر الله دعوة عباده المتقين قال ويقولون والذين يقولون ربنا وجعلنا للمتقين إماما الذين يدعون ويقولون في دعواتهم وجعلنا للمتقين إماما ليس معناه أنهم يريدون أن يكونوا رئيس الدولة أو خليفة إنما yakununa qudwatan wa imaman yuqtada bihim fi al-khair. Hada da'watuhum wa alaihi sa'yuhum. Hada huwa al-matlub min al-muslim an yakuna yazid kulla yawmin khairan ala khair. Wa idha ra'a akhahu amila hasanatan fayanbaghi an yaqtadiyahu fil khair. Amma idha ra'a sharran minhu fayasta'idhu Allah tabaraka wa ta'ala min sharri nafsihi wa sharri ghairihi. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah uswah kita. Mereka adalah satu umat yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat yang belajar langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka mendengarkan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah kecuali saya mereka berlomba untuk melakukan, untuk mewujudkan apa yang mereka dengarkan. Mereka adalah umat yang senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam firman-Nya, hendaknya kalian senantiasa bergegas berlomba untuk meraih ampunan Rabb kalian dan syurga yang luasnya langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Perhatikan bagaimana orang-orang yang fakir dari kalangan para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka tidak ingin kalah di dalam berlomba untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan sebuah keadaan. Mereka berkata, "Wahai Nabi, bagaimana orang-orang yang hartawan, para hartawan dari kalangan para sahabat, mereka telah jauh mendahului kami dengan meraih pahala-pahala yang besar. Mereka melakukan salat sebagaimana kami melakukan salat. Mereka membayar zakat atau mereka melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa." Hakikatnya, orang-orang yang fakir ini ingin berlomba, ingin menandingi orang-orang yang kaya, tentunya berlomba dalam sebuah kebaikan. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu atau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah mereka ucapkan. Mereka mendapatkan orang-orang yang hartawan telah mendahului dari kalangan orang-orang fukara dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, sebagaimana kami melakukannya. Tetapi mereka telah mendahului kita dengan harta yang mereka keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah memberikan arahan kepada mereka. Inginkah kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik? Kemudian diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa selepas menunaikan salat untuk jangan lupa membaca 33 kali bertasbih, 33 kali bertahmid, 33 kali bertakbir. Berbahagialah mereka sehingga mereka melakukan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun didengarkan oleh orang-orang yang kaya dari kalangan para sahabat Nabi. Dan tentunya mereka adalah umat yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Tidaklah mendengarkan sebuah kebaikan kecuali mereka berupaya untuk terdepan dalam mengamalkannya. Maka ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir selepas salat, maka mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para fuqara. Mereka membaca 33 kali bertasbih, 33 kali bertahmid, dan 33 kali bertakbir. Maka mendapatkan hal yang seperti ini, mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan apa yang telah terjadi. Ternyata mereka juga melakukan sebagaimana apa yang kami lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sabdanya, itulah anugerah yang Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tentunya seorang muslim yang paling utama yang harus dia tempuh dalam kehidupan adalah berupaya dan bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat kehidupan yang mulia. Derajat kehidupan yang mulia yang dengannya Allah ridha kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Perhatikan doa yang Allah ajarkan. Dalam penggalan doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Dan jadikanlah kami sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa. Tahukah kalian, ketika diajarkan doa kepada kita untuk membaca, semoga Allah jadikan kita sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa, bukan berarti untuk kita menjadi pemimpin bagi mereka, menjadi khalifah atau menjadi presiden bagi mereka, bukan. Tapi kita berdoa dengan doa yang seperti ini. Itu waja'alna lil muttaqina imama adalah sebuah doa yang dengannya kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi qudwah, menjadi uswah contoh yang terbaik dalam melakukan kebaikan. Inilah yang harus kita lakukan dan inilah hakikat dari apa yang Allah ajarkan di dalam doa itu. Dan tidaklah bertambah kebaikan seorang muslim kecuali akan bertambah kemuliaannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ketika dia melihat kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya, maka bergegaslah untuk melakukan kebaikan sebagaimana dilakukan oleh saudaranya. Berlombalah dengan mereka. Tetapi ketika kita melihat kejelekan yang dilakukan oleh saudara kita dari kejelekan, maka berlindunglah kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari kejelekan yang ada. Waja'alna lil muttaqina imama يريدون أن نكون يقتدي بنا ناس في الخير ولا نكون فتنة للآخرين ولذلك من دعوة المؤمنين اللهم لا تجعل ولا تجعلنا فتنة للقوم الآية لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني المسلم إذا كان عالم فاضل إذا كان يعصي الله عز وجل فبدل أن يكون إماما وقدوة من الخير في الخير يكون قدوة في الشر وفتنة له فالمؤمن دائما يحاول أن يكون صورة صادقة للإسلام يمشي على وجه الأرض وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أكرمها الله أنها خير أمة لكن بشروط ليس بين الله وبين أحد النسب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنما علاقتنا بالله أو بعدنا عن الله عن طريق العمل الصالح يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالأكرم والأشرف عند الله تبارك وتعالى هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى والتقوى أن يأتي بما أمر الله وينتهي ويجتنب بما نهى الله تبارك وتعالى فكلما يكون الإنسان آتيا بالأعمال الصالحة زاد من الأعمال الصالحة زاد قربا من الله تبارك وتعالى كما قال يعني إن أقرب ما يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكلما ركع وسجد وزاد من النوافل وغيرها فيكون أقرب وأقرب إلى الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن لم يكن تقيا بل كان شقيا وبأعماله السيئة فيكون أبعد من الله تبارك وتعالى وإن كان من أشرف وأكرم القبائل والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش وعمامه وكثير من أقاربه لا شك أنهم من قريش ومن سناجة العرب ومن صميم قريش illa annahum nazalat fihim ayatun tadhkura masawiyahum wa tal'anuhum ila yawmil qiyamah. Tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidhiha hablum min masad. Fa idzan haula'i kanu min aqrabin nas nasaban, lakin Allah tabaraka wa ta'ala ab'adahum anhu an rasulih sallallahu alaihi wasallam bi annahum yakununa fin nar. Inna akramakum indallahi atqakum. Wala natadhakkar qawla nabiy sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu ya Abbas amma rasulillah i'mal fa inni la ughni anka min Allah shay'a. Ya Fatima bint Rasulillah i'mali fa inni la ughni anki min Allah shay'a. Fa ummatu Muhammadin khairu ummatin, lakin al-khairiyyah mashrutatun bil 'amalis salih, kama qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf. Hadha min shuruti al-khairiyyah wa khair al-ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Penggalan doa yang Allah ajarkan, semoga Allah jadikan kita sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa. Ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita berdua di dalam kebaikan. Dan semoga Allah tentunya jangan jadikan kita sebagai fitnah dari munculnya kejelekan-kejelekan. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, dan jangan jadikan kami sebagai fitnah terhadap orang-orang yang zalim. Seorang muslim senantiasa berupaya untuk menampilkan dirinya sebagai seorang muslim yang terbaik, berjalan di atas muka bumi sebagai seorang muslim yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang sejati, dia tidak akan pernah meninggalkan semua kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ingatlah, tingkat kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah adalah sejauh mana dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam firman-Nya, wahai umat manusia, sungguh telah kami jadikan kami sebagai manusia yang berbangsa-bangsa, dan kami jadikan kalian berkabilah-kabilah. Tetapi sungguh yang paling mulia di sisi Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab kebaikan dan senantiasa berupaya untuk menjauh daripada kejelekan-kejelekan. Ketika seorang muslim bertambah amalan-amalan kebaikannya, amalan-amalan yang saleh, maka sungguh dia akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, sungguh keadaan seorang hamba yang paling dekat antara dia dengan Allah adalah tatkala dia bersujud. Artinya, ketika dia semakin memperbanyak salat, maka tentunya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dia menjaga kebaikan-kebaikan yang seperti ini. Tidaklah dikatakan mulia sekiranya dia adalah turunan daripada orang-orang yang mulia ketika dia adalah orang yang bersifat sebagai pelaku kejelekan, orang-orang yang melakukan dosa, bergelimang dengan dosa, walaupun mungkin orang ini adalah orang yang memiliki nasab yang baik atau nasab yang mulia. Perhatikan keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana paman-paman beliau merupakan pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi tidak ingatkah bagaimana yang bahkan turun kepada mereka celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana celaan Allah terhadap Abu Lahab dalam firman Allah yang kita bisa baca dalam tabbat yada abi lahabi wa tab. Bagaimana Allah mencela celakanya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga Allah azab dia dengan api yang membakarnya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa orang yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan suatu saat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan untaian nasihat kepada keluarganya. Beliau berkata kepada Abbas, katailah wahai Abbas, sungguh aku kelak di hari kiamat tidak akan bisa memberikan pertolongan kepadamu. Beramallah kamu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, sungguh kelak di hari kiamat aku tidak akan bisa mencukupi kamu, tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kamu. Beramallah kamu. Dalam keadaan beliau adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik adalah umat menjadi umat yang bersemangat melakukan amal yang saleh. Menjadi umat yang bersemangat melakukan amalan-amalan yang saleh. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Tentunya mereka menjadi umat yang terbaik karena mereka menjadi umat yang bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar min ahammi a'mal an yakuna min ahammil a'mal kayfa yakunu al muslimu khairan li akhihi al muslim wa yakunu khairan min ikhwani al muslimin wa yatasabaquhum fil khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar al ma'ruf kullama amara bihi Allah azza wa jalla سواء كان من الواجبات أو مستحبات أو من المندوبات وكل فيأتي به ويأمر به وينهى عن المنكر كلما أنكر الله تبارك وتعالى أن يكون فيه خير فيجب أن يمنع إخوانه فيكون مفيدا لإخوانه خيرا لإخوانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً انصر أنت أخاك كن خيراً لأخيك أيضاً فبذلك يرفع الله درجتك عنده فكيف يكون خيراً انصر أخاك إن كان ظالماً فانصره وإن كان مظلوماً فانصره قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره بحيث نعين المظلوم ونمسك على يد الظالم حتى لا يظلم هذا الظالم مظلوم ننصره فكيف ننصر الظالم هل نكون مع الظالم حتى نظلم معه قالوا لا في الحقيقة كانت هذه مقولة للجاهليين الذين كانوا بعيدين عن الدين والخلق ويقولون انصر أخوك حتى لو ظلم أحدا فكن مع أخيك أظلمه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألبس هذه المقولة الجاهلية لباس الوحي ونور النبوة كيف ذلكم قال لتأخذن على يد الظالم ولا تأترنه على الحق أترى يعني تمسك يد الظالم إذا كان يضرب أحد يظلم أحد أمسكه لا تقدر أن تضربه لا تضربه وإلا نضربك إذا كان مع المظلوم اثنان ثلاثة أربعة الظالم مهما كان ظالما لا يقدر أن يغلب فهنا يكون نصرا للظالم حتى لا يظلم أخاه ولعله يتوب إلى الله تبارك وتعالى فنصرناه وصرنا نحن خيرا له انصر أخاك ظالما أو مظلوما نعم أما إذا كان مظلوم فنحن نشفعه ونكون بجانبه وندافع عنه ونقاتل من آذاه وظلمه فهذا هو ينبغي للمسلم أن يكون في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Idza kan indi quwwah akunu bijanibil mazlum wa adh-dhalim adfa'uhu adribuhu uskituhu ila akhirih. Kadzalika idza kana indi hatta zalim wahid yasriq aw shakhsun yazni aw shakhsun kadha fa nahnu numsiku biyadihi wa nu'adzibuhu wa nadribuhu. Hadha huwa wajibul mujtama. Idza kana 'indana quwwah numsikuhu wa narfa'uhu ila al-qadhi qadhi al-muslimin hatta yu'aqibahu wa yu'adzibahu. Law lam nafal hadha la'amma ash-sharr. Fa idzan la ta'khudunna 'ala idz zalim wa nahyi 'anil munkar idza kanat 'inda quwwah. Ra'is ad-dawlah, na'ib ra'is, wazir, qadhi lahum quwwah. Yajibu alaihim an yastamilu liman'i ash-sharr. Amma idha kana indi, laysa indi quwwah, rubbama al-zalim aw al-sahib al-munkar, fa'il al-munkar yakuna qawiyan, akhafu ala nafsi, fala yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Fakama qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, faman lam yastati' fa bilisanihi. Ya akhi hadha zulm, ya akhi salli, la tatruk as-salah. أنت معرض لعقاب الله تعالى إذا تركت الصلاة فهذا على الأقل بلساني لا أقدر أن أمسكه وأقيمه في المسجد قوي لكن على الأقل نرمي كلمتين لعل الله يفيده بهما. نعم فرضنا أنه لا المسلم ضعيف إلى هذا الحد أنه لا يقدر أن يتكلم معه بكلمة وينصحه بكلمة فيمر على قلبه ينكر هذا الفعل اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر لكن لا أقدر على دفع ومحو المنكر بهذا يجدد إيمانه. أما إذا رأى المنكر ولم يعرف أنه منكر ولم يحس فلا شك أن قلب إيمانه ضعيف وقلبه ميت. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di atas muka bumi, yang senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar. Sungguh perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana menjadi seorang muslim yang terbaik. Terbaik untuk dirinya, terbaik untuk saudaranya, dan itu tentunya dengan menjadikan dirinya sebaik kedua atau contoh yang terbaik. Dan seorang muslim yang terbaik adalah dia yang senantiasa memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf. Apakah gerangan perkara-perkara yang ma'ruf? Yaitu perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang mandub ataupun sunnah. Inilah perkara-perkara yang ma'ruf. Kita ingatkan saudara kita untuk melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Dan kita bersemangat tentunya juga untuk menjaga di dalam kehidupan kita. Kemudian, perkara yang mungkar, yang kita upayakan untuk kita menjadi sebab tercegahnya perkara yang mungkar, maka kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalim ataupun terzalimi. Inilah sebuah bentuk yang sempurna di dalam mencegah perkara yang mungkar. Ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu yang zalim, demikian pula yang dizalimi. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang dizalimi, kami tahu bagaimana harus menolongnya. Lalu bagaimana dengan menolong orang yang berbuat zalim? Bagaimana mungkin kita menolong orang yang berbuat zalim? Ada kalanya kita dapatkan bahkan sebuah realita, sebuah anggapan seakan-akan sah ketika orang mendukung saudaranya dalam melakukan kejelekan ataupun melakukan kezaliman dengan landasan, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim. Tetapi tentunya yang diinginkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim. Artinya adalah bagaimana kamu mencegahnya, kamu tahan tangannya untuk tidak menzalimi saudaranya. Lakukan sesuatu yang sehingga dia tidak berbuat dosa. Ketika kita bisa melakukan hal yang seperti ini, maka sungguh ini adalah sebuah kebaikan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, bagaimana ketika kalian menolong orang-orang yang dizalimi, maka tentunya sebuah kebaikan ketika kita bisa menjadi sebab bagaimana saudara kita ini terjaga sehingga tidak dizalimi. Apakah kita menjadi perantara yang sehingga saudara kita tidak dizalimi? Atau kita bisa mencegah sehingga saudara kita ini tidak terzalimi? Kesemuanya ini, saudaraku, termasuk dari perkara al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar, yaitu memerintahkan perkara yang baik dan mencegah perkara yang munkar. Kemudian ingatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat perkara yang munkar, siapa saja di antara kalian yang melihat perkara yang munkar, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Satu orang yang berbuat zalim, satu orang yang ingin mencuri, satu orang yang ingin berbuat dosa, cegahlah dia. Dengan kemampuan yang ada pada kita, cegahlah dia sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang zalim. Ketika kita memiliki kemampuan dengan tangan kita, maka cegahlah dia. Cegah, hambat dia, pegang tangannya, tahan orang ini, dan kita seret atau kita bawa kepada polisi atau kepada qadhi, kepada hakim, untuk supaya memberikan hukum yang menjadikan dia jera. Kemudian beliau mengingatkan, sekiranya bentuk yang seperti ini, yaitu pengingkaran terhadap kezaliman, pengingkaran, meninggalkan pengingkaran terhadap perkara-perkara yang mungkar ini ditinggalkan, maka sungguh akan merajalela kejelekan. Maka hendaknya mereka yang memiliki kekuatan dan wewenang di dalam mencegah perkara-perkara yang mungkar, mencegah dari orang-orang yang zalim, apakah dia seorang penguasa, apakah dia seorang qadhi ataupun polisi, maka hendaknya dia bergerak dengan kekuatan yang ada padanya. Dengan tangannya dia tahan, dia seret, dia bawa untuk diberikan hukum jera sehingga dia sadar daripada kesalahannya. Ketika kita melihat saudara kita yang tidak melakukan sholat, kita ingatkan kepada dia, wahai saudaraku, lakukanlah sholat, tunaikan sholat. Kalau seandainya kita tidak bisa melakukan atau mencegah kemungkaran dengan tangan kita, membawa dia, cobalah dengan untaian-untaian kata-kata yang ada pada kita. Sampaikan kabarnya untaian kata yang baik, wahai saudaraku, mari sholat. Tidakkah kita mampu untuk mengucapkan yang seperti ini? Kemudian, ketika dia seorang muslim, tidak mampu untuk mengingkari perkara yang mungkar dengan tangannya, tidak pula dengan mulutnya, maka hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Dia berkata dalam hatinya, ya Allah, sungguh ini merupakan perkara yang mungkar. Ucapkan pada hati, ini adalah perkara yang benar-benar mungkar. Tapi dia tidak sanggup untuk mencegahnya. Mungkin yang dilihatnya adalah orang yang kuat. Atau mungkin ketika dia mencegah dengan tangannya, akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Maka dia berkata di dalam hatinya, ini adalah perkara yang mungkar. Dengannya, ketika dia menyatakan seperti ini di dalam hatinya, niscaya akan terjaga keimanan yang ada di dalam hati. Tapi ketika sama sekali tidak ada upaya pengingkaran, apakah dari mulut kita ataupun tangan kita, juga tidak pula dari hati kita, maka sungguh hati kita adalah hati yang sakit. Atau mungkin hati kita adalah hati yang mayit, yang sudah membangkai. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi. وإن لم يستطع بقلبه هذا الحديث يحتاج إلى تدبر وفقه في سياقه وخاصةً في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالأخص في شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشاباتها رجالا ونساء يفهمون خطأ ولا شك فيه فأنت لا شك إذا رأيت شخصا يسرق وأنت في بلد ليس هناك حكم إسلامي فماذا تفعل هل تمسك أنت وأخوك تأخذونه في عيني وتقطعون يده أبدا ليس لك من الأمر شيء إنما ترفع أمره إلى القاضي والحاكم وهذه هي كانت سنة أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا رأوا شيئا يرفعون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر إذا رأوا شيء كانوا يرفعون إلى الخليفة وهكذا وإلى علماء الصحابة إلى الصحابة وكلهم علماء ثم إلى علماء الأمة فالشباب في هذا الزمان في الحقيقة أخطأوا في فهم معنى الإنكار المنكر وهناك اتفق العلماء قالوا ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف لا يكن أمرك بالمعروف بالمنكر كيف يكون أمرك بالمعروف بالمعروف يعني إذا وجدت أحدا جالس يشرب الخمر على الشارع ويؤذن المؤذن ولا يحضر فهل تمسكه وتسبه وتشتمه لا باللين والحكمة ليس سب وشتم إلا لرجال الدولة يمسكونه ويرفعونه إلى القاضي حتى يحكم فيه بالجلد لكن أنا وأنت وهم وهؤلاء وهن عامة الناس ليس لهم إلا الدعوة والموعظة بالحكمة وقد قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون في أفجر خلق الله الذي قال أنا ربكم الأعلى سبحان الله فرعون ماذا قال قال أنا ربكم الأعلى لكنه قال الله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا هذا الشخص الذي هو يكاد يصير أو يسير نفسه ربا للناس كلهم ربنا يأمر أن يفهم ويخاطب ويوعظ وينصح بالحكمة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قول لين الآن زيادة لفهم هذا نقول نحث الإخوان إذا كان الله عز وجل رحمته بهذا الجبار الذي كان يكون رب الناس العالى يقول إذا كان رحمته بهذا الشخص بحيث يريد هدايته فكيف بي وبك وبهم إذا سجدنا لله وقلنا سبحان ربي العالى ودعونا الله تعالى ربنا يرحمنا يرحمنا أي رحمة ما دام رحمته بهذا الجبار المتكبر الفاجر الفاسق يقول الله تعالى إذا وقول له قولا لينا هذا رحمته فإذا قلنا نحن في سجدتنا سبحان ربي العالى ودعونا الله تعالى أما السركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فإذا قلنا إن شاء الله سبحان ربي العالى ودعونا الله تعالى ربنا يرحمنا من جميع الجهات قصدي أن هذا المتكبر المتجبر دعي من قبل أنبياء الله موسى وهارون باللين والحكمة فإذا أنت يا أخي ألا تخاف الله يا أخي شرب الخمر حرام يا أخي وأنت تترك الصلاة هذه الأساليب التي ينبغي أن تكون بالأمر بالمعروف وكذلك بالنهي عن المنكر هو يشرب لو ذهبت ونزعت من يده بالقوة هذه القارورة ربما قارورة أخرى يضرب في وجهك وربما يقتلك وربما كذا فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف أي بطريقة معروفة حكيمة ala ma aradallahu ta'ala. Kadzalika inkaruka bil munkar yakunu bi la yakun bi tariqatin munkara bal yakun bi tariqin ma'ruf. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Al-hadis. Hadis ini sungguh merupakan untaian sabda Nabi yang sangat membutuhkan perhatian dari kita. Dan kita hendaknya berhati-hati dalam memahami hadis yang sangat mulia ini. Hendaknya kita pelajari dengan cara yang benar. Di era kini, di masa kini, khususnya sebuah realita yang terjadi di kalangan para pemuda-pemuda. Demikian pula sebagian para pemudi-pemudi yang bersemangat. Terjadi kesalahan di dalam memahami nas hadis ini. Sehingga akibat daripada kesalahan mereka memahami hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terjadilah cara pengingkaran terhadap perkara yang mungkar dengan cara yang salah. Ketika kita melihat seseorang yang mencuri dan tertangkap, apakah kemudian kita motong tangan orang ini? Kita seret, kemudian kita potong tangan orang ini? Bukan demikian caranya. Pengingkaran yang kita lakukan adalah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik. Kita bawa orang ini kepada hakim. Kita angkat perkara orang ini kepada mereka yang berwenang. Dan inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tatkala para sahabat melihat sesuatu perkara yang mungkar, maka mereka melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa khilafah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka melihat kemungkaran, maka mereka sampaikan kepada para khalifah. Demikian pula ketika mereka melihat kemungkaran, mereka laporkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua para sahabat mereka adalah para ulama. Maksud kami di dalam memahami hadis ini, hendaknya seseorang berhati-hati, jangan sampai akibat cara yang salah atau pemahaman yang salah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kembali lagi beliau menegaskan, sebagian para pemuda yang bersemangat salah di dalam mengingkari perkara yang mungkar. Oleh sebab itu beliau ingatkan dalam sebuah kaidah yang sangat penting untuk kita fahami, yaitu ketika kita menginginkan untuk mengingkari perkara yang mungkar, maka lakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Sebagaimana ketika juga kita menginginkan, ketika menyuruh kebaikan, maka kita menyuruh orang ini juga dengan cara yang baik. Suatu saat umpamanya kita melihat seseorang yang meminum khamr, dan tiba-tiba datang waktu sholat. Apakah kemudian kita mencelanya? Kita mencercanya? Bukan demikian cara yang hikmah. Bukan demikian cara yang hikmah. Hendaknya kita sampaikan untaian nasihat yang baik dengan hikmah. Dan tentunya tidak ada yang lebih utama dan lebih wajib dari kita kecuali menyampaikan dengan cara yang hikmah. Ingatlah kisah Nabi Musa dan Harun. Bagaimana Nabi Musa dan Harun ketika Allah perintahkan untuk mendatangi manusia yang terjahat di atas muka bumi, itu Fir'aun. Dan tentunya Fir'aun adalah manusia yang paling jahat, yang memaksa orang untuk supaya menjadikan dia sesembahan. Kemudian di dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk supaya pergi menemui Musa. Dan apa Allah katakan? Sampaikanlah kepada keduanya dengan cara penyampaian yang baik. Ucapkan kepada orang ini, kepada Fir'aun ini, dengan ucapan yang baik. Semoga Fir'aun mengingat atau takut. Coba perhatikan. Perhatikan dengan detail, dengan jeli. Ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi manusia yang sangat sombong ini. Untuk mengucapkan perkataan yang baik. Agar dia mengingat. Dan ini sebenarnya bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang ini. Tetapi memang Fir'aun benar-benar manusia yang telah melampaui batas. Tetapi yang perlu kita ingat sebenarnya, satu sisi yang penting, adanya perintah kepada Nabi Musa dan Harun untuk menyeru kepada Fir'aun, ini pertanda bagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita mengingat, Allah perintahkan kita di dalam sujud untuk kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diingatkan di dalam hadis, saat tatkala kita rukuk, diperintahkan kepada kita untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membesarkan Allah. Kemudian tatkala kita sujud, diperintahkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah perintahkan yang seperti ini kepada kita. Maksud saya, kata beliau, bahwa apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar dengan cara yang terbaik, dengan cara yang hikmah, jangan sampai menimbulkan dari apa yang kita lakukan atau dari sebab apa yang kita lakukan kemungkaran yang lebih besar. Tidak bisakah kita menggunakan kata-kata yang baik? Wahai saudaraku, sungguh ini merupakan perkara yang tidak baik. Wahai saudaraku, ini merupakan perkara yang Allah haramkan. Wahai saudaraku, wahai saudara, demikian dan demikian. Kita sampaikan dengan penuh hikmah. Jangan sampai ketika kita melihat saudara kita sedang meminum minuman keras, kemudian kita ambil botolnya dan kita pecahkan. Bisa jadi dia ambil botol yang lainnya, kemudian dikeprokkan di kepala kita, atau dipukul kepala kita. Artinya, ketika kita melihat kemungkaran, lakukan cara yang terbaik. Mengingkari perkara yang mungkar, jangan dengan cara yang mungkar, tetapi mengingkari perkara yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. ونؤكد هذا المعنى لأن أعداء الإسلام يريدون إفساد أمن بلاد الإسلام وهذا أمر واضح جدا وتعرفون الدنيا كلها تعرف أنهم يعيشون في الأمن ويسجرون نار الفتن في بلاد الإسلام وهناك ناس كفار قد يقودون الشباب بسر وبخفية إلى أمور غير شرعية في الحقيقة باسم الإسلام وباسم الجهاد وباسم الأمر بالمعروف فالآن هناك ناس يأخذون الشباب الصغار سبحان الله الشباب الصغار في كل زمان حينما تركوا علماءهم فضلوا وأفسدوا في الأرض تعرفون أن ناسا اسمهم خوارج لماذا اسموا خوارج؟ لأنهم خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا على المسلمين بدأوا يقتلونهم لأدنى شبهة فكانوا يقولون إن الصحابة كفروا فإذا لأنهم قالوا نتحاكم قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما أيضا إن الحكم إلا لله فيرد الأمر إلى الحكم حتى إذا حصل الخلاف بين الزوج والزوجة تذكرون الآية قال الله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها حتى يصالح بين الزوج والمرأة كذلك إذا كانت قبيلتان تصادمتا على القتال فينبغي أن يقوم عقلاء الناس من الطرفين ويصلحوا بينهم كما قال تعالى فأصلحوا بين أخويكم إن المؤمنين إخوة فهذا حكم الله تعالى فلما حصل بعض الخلاف في الصحابة qama al-sahaba wa qalu natahakam ila kitabillah wa yakunu al-hakam mubayyanan li hukmillah ta'ala Abu Musa al-Ashari wa Abdullah ibn Amr ibn al-As fa qalu haula'i kafaru li'anna al-hukma lillah wa ja'alu al-hukma li Abdullah ibn Amr ibn al-As wa li Abi Musa al-Ashari fahimu khata'an ma'na qawlillah ta'ala حينما يقول الله تعالى إذا فبعثوا حكما من أهلي معناه الحكم ينظرون في كتاب الله وسنة رسول الله فيصلحون بينهم بأنك أنت المخطئ في ضوء الآية وفي ضوء الحديث لابد أن ترجع من خطئك وتصالح فيما بينكم فهؤلاء لا يأتون بشيء من عندهم لكن هؤلاء قالوا لا القرآن هو الذي كان ينبغي أن يحاكم إليه وهؤلاء حاكموا البشر فكفروا انظروا كيف فهموا خطأ لما بعدوا عن صحابة رسول الله ولما حصل هذا في خير القرون ففيما بعد لا يأتي يوم وقرن إلا هو شر من الذي قبله كيف لا يخرج الشباب على العلماء فقد خرج الشباب في هذا الزمان كثير منهم بإغواء الشيطان وبإغواء أعداء الله باسم دين الله باسم الحكم بما أنزل الله باسم الجهاد فبدأوا يقتلون المسلمين العالم الفلاني كافر لأنه ما فلان الكافر لا يحكم بما أنزل الله وفلان الحاكم كافر وفلان الوزير كافر هذا كله ليس في دين الله في شيء أبدا لأنك أمرك بالمعروف لم يسر بالمعروف ما هي الطريقة أنت كما قال الله تعالى في فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا إذا قدرت تجلس معه وحده لا تصيح أمام الناس بأن ذا القرنين عمل كذا وكذا شيخ ذا القرنين له هيبته وله هيئته الدينية والشرعية أمام الناس فلا تنصحه أمام الناس وهذه كانت طريقة الصحابة تختلي به وتقول أنه كذا وكذا لعلي أنا فهمت خطأ فهو يزيل شكك فينبغي للطالب أو للشاب أي شبهة أو شك يجب أن يرجع إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ليستنبطوا الخير فيها فالآن هم يبتعدون ويجعلون زمرة يفهمون معنى ظاهر الآية أو حديث على خطأ مما لم يفهموا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة ولا سلف الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فببعدهم عن العلماء الآن قاموا بالتفجير والقتل وكذلك يعني قتال وحرق البيوت وحرق الأجسام وكذا هذه كلها ليس من دين الله أبدا قتل المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة حرمة دم المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة طال عليك Hal yang harus kita sadari dan kita ingat bahwa musuh-musuh Islam mereka sangat bersemangat untuk merusak negeri-negeri kaum muslimin. Bagaimana mereka berupaya untuk menebar beragam fitnah yang kesemuanya untuk merusak negeri-negeri dan umat kaum muslimin. Atas nama Islam, atas nama al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atas nama al-jihad, muncul para pemuda-pemuda yang masih dalam keadaan usia dini. Mereka bergerak dengan melakukan perkara-perkara yang sejatinya mereka telah meninggalkan bimbingan dan arahan para ulama. Tahukah kalian bahwa ini adalah bentuk upaya dari para musuh-musuh yang memang ingin merusak keadaan kaum muslimin? Ingatlah kalian, Khawarij atau orang-orang Khawarij, mereka adalah segorongan umat yang telah keluar di tengah-tengah kaum muslimin yang sebenarnya mereka keluar dikarenakan syubhat. Yang sebenarnya syubhat yang sangat sederhana. Tetapi mereka salah dalam memahami akibat mereka meninggalkan para ulama. Sehingga mereka berani berhadapan dengan para sahabat untuk memerangi mereka. Membunuh dan memerangi para sahabat. Dalam keadaan ketika terjadi perselisihan, terjadi sesuatu permasalahan, maka hendaknya kita kembalikan kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada dua kelompok dari kalangan kaum muslimin yang mereka bertikai, maka hendaknya satukanlah mereka, ingatkanlah mereka untuk kembali. Kemudian juga ingatlah penggalan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan keluarga antara seorang suami dan istri, kita kembalikan sebagaimana arahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengutus sebuah utusan yang akan menjadi hakim, yang akan mengarahkan dari kedua belah pihak. Kita kembalikan dengan cara yang terbaik, dengan bimbingan yang benar. Tetapi sungguh sangat disayangkan munculnya para pemuda yang mereka bersemangat tapi salah memahami akan nas-nas yang ada, sehingga mereka terjatuhkan dalam sebuah kesalahan yang besar. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan, apabila terjadi pertikaian daripada dua kelompok, maka yang harus diupayakan adalah mendamaikan mereka. Ingat apa yang pernah terjadi di masa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika terjadi sebuah perselisihan, maka dua kelompok dari para sahabat ini, mereka saling mengutus utusannya. Satu pihak, mereka mengutus Abu Musa Al-Ash'ari. Satu pihak, mereka mengirimkan Amr Ibn Az. Tapi apa yang terjadi ini ternyata difahami salah oleh orang-orang yang usia dini ini. Itu orang-orang Khawarij. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan menjadikan Abu Musa Al-Ash'ari dan Amr Ibn Az sebagai hakim, maka mereka menganggap bentuk yang seperti ini berarti menjadikan manusia sebagai sumber hukum. Akhirnya mereka pun mengkafirkan para sahabat dan memerangi para sahabat. Dan inilah yang terjadi. Dalam keadaan segala permasalahan, problematika yang ada, maka hendaknya benar-benar dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan kepada para ulil amri. Tentunya dengan cara yang seperti ini kita akan mendapatkan jalan yang benar. Tetapi orang-orang Khawarij, mereka selalu salah dalam memahami nas-nas yang ada, yang sejatinya kondisi orang-orang Khawarij, munculnya para pemuda-pemuda yang mudah mengkafirkan ini adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang masa yang baru kecuali masa yang berikutnya akan lebih buruk. Sungguh dengan keluarnya para pemuda-pemuda yang masih usia dini ini, dengan demikian semangatnya mereka berani mengkafirkan, hakikatnya mereka telah terperdaya dengan tipu daya daripada syaitan. Walaupun mereka menamakan gerakan-gerakan mereka dengan nama-nama indah, dengan nama-nama Islam, dengan nama jihad atau atas nama jihad, tetapi berujung dari apa yang mereka lakukan adalah mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan para ulama, mengkafirkan para hakim, mengkafirkan seorang menteri, mengkafirkan orang-orang yang berada di bawah pemerintahan. Inilah realita yang terjadi dari orang-orang yang bersemangat, tetapi mereka jauh daripada bimbingan ilmu. Oleh sebab itu, belum mengingatkan kepada kita, bagaimana ketika terjadi perselisihan, atau ketika terjadi sebuah kesalahan yang mungkin kita lihat, caranya adalah kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan arahan para ulama. Janganlah ketika kita melihat kesalahan atau tergambar di benak kita itu adalah sebuah kesalahan, kemudian kita teriak di hadapan manusia, kita katakan Dzulqarnain telah melakukan sebuah kesalahan. Ini bukan cara yang bijak. Tidak kamu ajak beliau atau pelaku kesalahan, kemudian kita sampaikan apa yang mungkin itu menjadi pikiran bagi kita. Mungkin anggapan kita salah. Atau mungkin kita yang salah. Sehingga semua perkara menjadi jelas. Oleh sebab itu kemudian beliau menekankan bahwa terjadi syubhat dalam memahami nas-nas yang ada akan mengakibatkan sebuah kerusakan. Tetapi kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada para ulama merupakan jalan yang dibimbingkan, yang diarahkan kepada untuk kita semuanya. Kemudian beliau kembali mengingatkan bahwa para ulama mereka adalah referensi kita. Jangan sampai kita meninggalkan bimbingan mereka. Jangan sampai kita meninggalkan bimbingan dan jalan para sahabat. Demikian pula jalan para salaf. Ingat apa yang terjadi di kalangan orang-orang Khawarij. Hakikatnya mereka telah meninggalkan bimbingan para sahabat, menjauh daripada jalan salaf. Apa yang mereka lakukan? Daripada peledakan-peledakan, membakar rumah-rumah, melakukan teror, atau bahkan berani membunuh dengan cara membakar manusia. Ini sebuah kejahatan. Bukanlah ini bimbingan agama. Ketahuilah, membunuh satu orang muslim sangatlah besar dosanya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu jiwa seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah. Wa kalimatun akhira lalana nantaqil ila makan akhar fa naqul ayyuha al-ikhwa kalimat nasih wa wa'd bi annana ma khuliqna illa li'ibadati Allah wahdahu la sharika lahu wa la budda an nafham ma'na hadhihi al-kalimah لا إله إلا الله محمد رسول الله ونتعلم العلم ونتتبع هذه المجالس إن شاء الله فيها خير كثير وليس بلازم أن يأتي أحد من الخارج وتجتمعون له هؤلاء العلماء الحمد لله الذين درسوا هنا الشريعة درسوا في مملكة أيضا بفضل الله أفراد كثيرون في الجامعة الإسلامية أم القرى وغيرها وغيرها فاجتمعوا حولهم وأريد من الإخوان أن يجعلوا ندوات أو دورات فيما بينهم دائما في مدن مختلفة لأن الناس ما يقدرون أن ينتقلوا من مدينة إلى مدينة ربما في من حارة إلى حارة أخرى في مدينة واحدة فينبغي أن تعقدوا مثل هذه المجالس وتحضروا هذه المجالس و لا بد أن تفهموا دين الله تعالى على ما أراد الله تعالى لأننا محاسبون بكل أعمالنا إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا يعرف الخير والشر إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبئك الخير والشر إلا علماء الدين الذين يعلمون الخير والشر فإذا وصيتي أن تكونوا مع علمائكم الذين هم علماء الكتاب والسنة الذين يريدون الدين الخالص من كل الأوضار ومن كل الشر بارك الله فيكم لأن الدين أسار في وجوه مختلفة وكاد أن يختفي وجه الإسلام الذي كمل يوم عرفات أو بشر الله تعالى بكونه قد كمل وتمت نعمته على المسلمين الآن أدخل في دين الله شيء كثير من الأفكار باسم العبادة من الأفكار باسم الجهاد من الأفكار باسم الأمر بالمعروف فلا يمكن أن يعرف الخير من الشر إلا باتصال العلماء والبالجلوس معهم وإياك أن تقوم أيها الشاب bil infirad walladzina yad'una bis-sirr wa la yuriduna an yadhhara al-amru lil 'ulama fa haula'i akhtarun nas mithla ash-shaytan alladhi yadkhulu fi 'uruqik sirran wa huwa yuwaswisu fi sadrika fahimta haula'i hunak fil umma nasun ada'u al-islam mumbathina yadkhuluna kasirran wa yadkhuluna fi majalisikum thumma ya'khudunakum ila makani as-sirr wa hum yahrisuna an la ya'rifa taharrukatihim ahad iyyakum wa iyyahum ittaqu minhum ihdharu minhum li'annahum hum yusiluna ila an taqtula ghadan nafsaka wa anta ka'annaka tara annaka jahadta fi sabilillah ma annahu al-qatilu an-nafsa fi an-nar fa bidhalika ansahu an nata'allam umur al-ibadah nata'allam din Allah at-tauhid nata'allam sunnata rasulillah walau ta'allamta ma ta'allamta jaraka hadha huwa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala ta'muruna bil ma'ruf ta'allim jaraka shababan fi jarik jiwarika qad la ya'lamuna as-salah qad la ya'lamuna qira'at al-quran yakfi laka hadha al-amal inda Allah lir-ridha inshallah fa kullun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi وبلغوا عني ولو آية كل من عرف الحق وسمع يذهب يبلغ اليوم سمعت حديث رسول الله كذا يقرأ لنا كذا هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون من لم يقدر يحضر اليوم سبحان الله كل يوم بيومه كانوا يبثون في الصحابة ولذلك لم تمضي إلا 23 سنة هي قليلة لكن طهرت الأرض من جميع الحمد لله من جميع الأدناس والأرجاس والشرك والكفر وحصل بينهم مودة ورحمة وأنا أشكر هذا الجمع الغفير الذين اجتمعوا هنا وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما مرحوما إن شاء الله ونكون دائما إخوانا متحابين لا نغتاب ولا نتجسس هذه كلها أيضا نصلي في جهة ونأتي من المنكرات ومن المناهي التي تذهب بأجور أعمالنا فلابد أن نحافظ على عبادتنا التي خلقنا لها ولا تضيء ولا نأتي يوم القيامة يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له حسنات فيلقى في النار لا كل واحد يخزن لنفسه ويخزن لسانه الذي قد يلقى لأجل اللسان فقط في النار كما هو معروف في حديث معاذ وهل يكب الناس ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم كثير من الناس يقومون من المجلس فيذهبون يلدغون فلان ما سمعت كذا فلان كذا فلان يقول كذا ويشيع بين الناس عداوة بينه وبين من يتكلم فيه كل هذه الغيبة والنميمة نتركها فيما بيننا فإنها مفسدة ومفسدة لأخلاقنا وندعو الله تبارك وتعالى أن يديم الخير ويزيد خاصة هذه البلاد أحببناها زملاؤنا منذ 40 سنة في الجامعة الإسلامية كل إخواننا إندونيسيين كان بيننا وبينهم محبة شديدة كان واحد أكبر منا كل يوم يطبخ ما شاء الله السمك ويهدي إلينا جزاه الله خير أحببناهم ما كان بيننا وبينهم أي كدورة الإخوان الذين نذكر بعد أسمائهم لعل الله إذا كانوا أحياء نجتمع بهم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kemudian dalam kata penutup beliau mengingatkan kepada kita wahai saudaraku sesungguhnya kita tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya Oleh sebab itu, wajib atas kita semuanya untuk kembali memahami makna tauhid. Kembali memahami dan mempelajari tentang La ilaha illallah. Mahlal wudu qadim. Kita pelajari tentang kandungan makna daripada kalimat tauhid ini. Astadin minal ikhwan, yukammil al-ustad insyaAllah. Wa ana nasid syukrahu. Syukran lahu jazahullah khairan nahu tarjam. وأستاذنا جزاكم الله خيرا توضأوا عندنا في مسجد آخر نذهب وتعفونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله حياكم الله sejenak kita lanjutkan. Asy'ah berpamitan untuk menuju ke tempat istirahat beliau. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini tidaklah Allah ciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka wajib atas kita semuanya untuk bersemangat dalam mempelajari tentang la ilaha illallah. Alhamdulillah, majlis yang seperti ini merupakan majlis ilmu yang sangat baik. Walaupun sebenarnya di dalam mempelajari yang berkaitan dengan ilmu agama, yang berkaitan dengan tauhid, tidaklah wajib untuk kalian harus mendatangkan para ulama. Alhamdulillah, apa yang ada pada kalian dari kalangan para duat, mereka, sebagian mereka alumni daripada Madinah, alumni dari Ummul Qura dan yang lainnya, para talabatul ilm, para da'i, mereka tentunya adalah orang-orang yang bersemangat, yang harus kita iringi mereka untuk kita menggali ilmu agama bersama mereka di majlis-majlis yang seperti ini, atau kita datangi orang-orang yang punya ilmu. Dan beliau mengingatkan kepada kita bahwa hal yang seperti ini merupakan hal yang sangat baik. Kita berkumpul di tempat yang seperti ini, kita belajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan bahwa kita semuanya adalah para hamba Allah yang kelak Allah akan menghisab kita. Kiranya kebaikan yang kita dapatkan, kejelekan yang kita lakukan, balasan kejelekan yang akan kita dapatkan. Barang siapa yang beramal dengan sekecil biji sawi kejelekan, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, hendaknya kita bersemangat untuk mengetahui ilmu agama dengan cara yang benar. Dan sungguh tidaklah diketahui mana yang baik dan mana yang buruk kecuali dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan bimbingan para imam, para ulama ahlu sunnah. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk kita bersemangat dalam mengeratkan diri kita di dalam menjalin hubungan dengan para ulama yang mengingatkan kita kepada agama Allah yang benar, agama Allah yang bersih, agama Allah yang safi. Dan beliau mengingatkan kepada kita dari adanya para penyeru-penyeru perkara yang mungkar, yang senantiasa berupaya untuk merusak usaha kita di dalam beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya orang-orang yang mereka masuk di tengah-tengah kita, kemudian mereka berupaya untuk mengambil tangan kita, atau berupaya untuk menyampaikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang hakikatnya jauh daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jauh daripada pemahaman yang dipahami oleh para a'immatus salaf. Walaupun mereka menamakan apa yang mereka suarakan dengan nama al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau dengan nama al-jihad, tetapi selama jauh daripada bimbingan para a'immatus salaf, maka sungguh hal ini hanya akan merusak. Sebagaimana syaitan akan merusak kita ketika syaitan merasuki kita wal'iyadhu billah melalui jalur darah kita, maka demikian pula orang-orang yang jahat, mereka masuk di tengah-tengah kita untuk merusak kita. Itulah sejatinya musuh-musuh agama kita yang berada di tengah-tengah kita, tetapi dengan penuh kedengkian mereka berkeinginan untuk menghancurkan kita. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian kepada mereka, orang-orang yang berada di tengah-tengah kita tetapi mereka ingin merusak keadaan kita. Kemudian kembali beliau mengingatkan kepada kita untuk bersemangat dalam mempelajari tauhid. Bersemangat untuk mempelajari tauhid, dan kita ajarkan apa yang kita ketahui dari perkara-perkara yang ma'ruf ini kepada orang-orang yang terdekat. Kita ajarkan kepada tetangga kita, kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahui. Kita ajarkan salat, kita ajarkan untuk membaca Al-Qur'an, dan ini merupakan tanggung jawab kita. Dan sebenarnya kita semuanya adalah umat yang kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Apa yang telah kita dengarkan, maka sampaikanlah kepada umat manusia. Ketika perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang bersandarkan kepada agama Allah, kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, sampaikan mereka. Sampaikan apa yang kalian dengarkan. Inilah semangat yang terbangun di kalangan para sahabat. Ketika mereka mendengarkan apa yang telah mereka dengarkan dari Nabi, maka mereka bersemangat di dalam menyampaikan untuk saudaranya. dengan semangat yang seperti ini, hidupnya al-amru bil ma'ruf yang seperti ini, 23 tahun bersihlah bumi ini, bersihlah waktu itu dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ragam kesyirikan dan bahkan banyak kemungkaran yang bersih di tanah itu. Kemudian pada kata penutup, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan perjumpaan ini atau pertemuan ini menjadi pertemuan yang Allah rahmati, dan semoga perpisahan yang ada sebagai sebuah perpisahan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian beliau kembali lagi mengingatkan, hindari segala sesuatu yang akan menimbulkan kecurigaan, hindari perkara ghibah, hindari bentuk mata-matai saudara kita, hindarkan perkara-perkara yang akan merusak kehidupan kita. Hindari bentuk-bentuk yang akan menjadikan kita kelak akan berat ketika Allah meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita ucapkan. Jaga lisan kita, jaga kehormatan saudara-saudara kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana orang terjerumus ke dalam neraka diakibatkan daripada ucapan lisan-lisan mereka. Dengan tanpa sadar ada kalanya seorang menyatakan, fulan seperti ini, fulan seperti itu. Mereka mengatakan perkara-perkara yang seperti itu. Tanpa sadar apa yang mereka lakukan adalah tuduhan, ghibah, dan itu adalah kemungkaran. Dan bersemangatlah untuk meraih kebaikan yang Allah janjikan. Dan sungguh, dulu ketika saya belajar, saya mendapatkan kawan-kawan yang sangat baik yang datang dari negeri ini, yaitu dari Indonesia. Mereka adalah kawan-kawan yang sangat akrab bergaul dengan kita. Dan kita mendapatkan sebuah interaksi yang sangat membahagiakan. Kemudian setelah itu beliau menutup akhir daripada tausiah beliau, nasihat, untian mutiara hikmah beliau dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahannya untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.